Tu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untuk